gampang, teh cukup ku di pikiran, bari kudu dilakona. Jang jalan kahirupan teh sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan, kudu sabar tina kurang, ulah nepak dada benghar. Salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung, kadeh hidup bisiku pun. Jang cing jadi jalma hade, cing jadi jalma gede, benghar harta jemar hate. Jang hidup cing ajalma, turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena kowah gingsir, ngarah ayah anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikan batur, ngarah hirup loba dulur. Rasa ucap lampah, tekad jenta beat, ngarah pinanggih baja, selamat dunia akhirat. Jang, jang, cing jadi jalma soleh. Jang hidup cing ajalma, turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena kowah gingsir, ngarah ayah anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikan batur, ngarah hirup loba dulur. Rasa ucap lampah, tekad jenta beat, ngarah pinanggih baja, selamat dunia akhirat. Jang, jang, cing jadi jalma soleh. Tertur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikan batur, ngarah hirup loba dulur. Rasa ucap lampah, tekad jenta beat, ngarah pinanggih baja, selamat dunia akhirat. Jang, jang, cing jadi jalma soleh. Jang, hidup cing soleh.